Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermajlis di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Al-afu minkum kepada semuanya, yang seharusnya kajian di siang hari ini diisi oleh Ustazuna Muhammad Hafizahullah, demikian juga Ustazuna Hilmi Bajri Hafizahullah Ta'ala, karena berhalangan hadir tidak bisa mengisi kajian di siang hari ini. Untuk mengisi kekosongan yang ada, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tetapi sebelum kita lanjutkan, maka sangat berfaedah apabila kita murojaah terlebih dahulu. Ya. Siapa ya? Coba sebutkan hadis. Hadis pertama yang sudah kita lewati pada kesempatan sebelumnya, hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berkenaan dengan niat. Baik, Pak. Antum. Innamal a'malu binniyat. Coba dilanjutkan hadisnya. Naam. Ya, taib, asanta. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang berkenaan dengan amalan yang tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolong sebutkan, Pak. Antum. Antum, ya. Man ahdatha. Baik. Ada satu hadis lagi. Man amila. Laisa alihi amruna fahuwa raddun. Baik, ahsanta. Barakallahu fikum. Ya, jadi itu adalah hadis yang sudah kita baca di pembahasan sebelumnya, dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya syarat diterimanya suatu amalan itu tidak lepas dari dua hadis atau tiga hadis yang sudah dibaca oleh antum tadi. Sehingga untuk lebih jelasnya, maka amalan akan diterima oleh Allah sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya apa, Pak? Bapak yang di belakang. Ya, yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua? Hah? Niat. Lihat tadi, ikhlaskan niat. Berarti yang kedua apa? Apa? Ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua syarat ini harus ada, keikhlasan dan juga mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dua syarat ini salah satunya hilang, salah satunya tidak ada, maka amalannya akan tertolak. Seorang yang tidak ikhlas di dalam ibadahnya, tujuannya karena dunia, karena wanita, karena riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat sebagai orang yang demikian dan demikian, walaupun dia mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasul SAW, sesuai dengan contoh Rasul SAW, tidak akan diterima karena dia tidak akan, atau karena dia tidak ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang ikhlas di dalam ibadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama saja amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana telah lewat juga bahwasanya tentang pembahasan niat itu ada dua pembahasan. Yang keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Innamal a'mal bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Baik, yang dimaksud dengan niat di sini dua pembahasan itu, yang pertama apa? Antum, Mak? Enggak hadir waktu itu ya. Baik, antum. Ah. Pembahasan niat. Yang pertama itu apa maksudnya? Kan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Yang dimaksud niat itu apa? Apa? Coba dulu yang keras suaranya. Apa katanya? Keinginan. Ya. Coba lebih jelas lagi, keinginan apa maksudnya? Kehendak di dalam kalbunya untuk melakukan suatu amalan tertentu dari ibadah-ibadah yang akan dikerjakannya. Mau sholat duhur, ya niat ingin sholat duhur. Ibadah-ibadah tertentu dia maksudkan di dalam kalbunya. Ingat, di kalbunya, bukan di lisan. Ya, bukan di lisan, tetapi kehendak di dalam hatinya, ingin mengerjakan suatu amalan ibadah tertentu. Yang kedua apa? Ah, niat yang kedua maksudnya apa? Apakah cukup dengan itu? Hanya sekedar berkehendak ingin mengamalkan suatu amalan tertentu cukup? Coba antum, ah. Hah? Apa? Ya. Jadi maksud niat yang berikutnya adalah keikhlasan karena Allah, mengharapkan keriduannya. Di samping kita berkehendak di dalam kalbu kita ingin mengamalkan suatu perbuatan tertentu, ya, kita harus ikhlas di dalam ibadah tersebut. Ya, harus ikhlas di dalam ibadah tersebut. Dan juga bahwasanya niat itu adalah sesuatu yang bisa membedakan ibadah dengan kebiasaan. Bisa membedakan antara ibadah dan adah, kebiasaan. Dan juga perlu diketahui juga bahwasanya waktu pelaksanaan niat itu di awal, ketika seseorang akan melakukan suatu amalan dan berada di dalam kalbunya, bukan pada lafaznya. Misal, ya, saya ingin wudu, tapi dengan lisannya. Saya ingin sholat tertentu dengan lisannya, maka ini bid'ah. Ya, tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga para sahabatnya, ya, demikian juga tidak dilakukan oleh kaum muslimin, dalam artian kaum muslimin yang memang berilmu. Ya, akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Dan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, kemudian juga Ibnu Al-Qayyim, demikian juga Ibnu Rajab rahimahumullahu taala. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah disebutkan juga bahwasanya amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan, ya, maka amalan tersebut akan tertolak apabila tanpa disertai dengan keikhlasan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan amalan tersebut seperti debu yang diterbangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami hadapi kepada amalan-amalan yang telah mereka amalkan, maka kami jadikan amalan tersebut yang tidak disertai dengan keikhlasan, kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang diterbangkan, tidak bernilai apapun. Ya, tidak bernilai apapun. Keikhlasan di dalam ibadah memang suatu amalan yang sangat berat. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Dan keikhlasan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas masing-masing hamba, atas para hamba ketika mereka beramal. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya. Ini adalah perintah dari Allah kepada para hambanya, agar mereka mengikhlaskan seluruh peribadahannya untuk Allah saja. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah taala berfirman, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, maka beramal salihlah dan jangan menyekutukan Allah di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan di dalam hatinya pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, maka Allah sebutkan, fal ya'mal 'amalan shalihan, beramal salihlah. Dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Akan fi din azani Allah wa iyyakum. Demikian juga Allah taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-18 dan 19. Allah berfirman, "Man kana yuridul 'ajilah 'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid." Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah taala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, Barang siapa yang menghendaki dunia, kehidupan dunia, kebahagiaan dunia saja, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ya, ingin disegerakan. Ya, disegerakan untuk mendapatkan dunia. Qasadnya, kehendaknya hanya dunia di dalam kalbunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Niatnya hanya dunia. Ya. Mengharapkan popularitas, mengharapkan jabatan, mengharapkan kedudukan, mengharapkan pujian, ya, mengharapkan dunia. Maka ancamannya adalah neraka jahanam. Dan kemudian kata Allah yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berupaya untuk ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Yang niatnya akhirat, yang niatnya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda, memberikan jannah kepada orang yang menginginkan akhirat, mengharapkan keriduan, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ya, niatnya ikhlas di dalam hatinya. Baik, kita lanjutkan. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wa dzalika anna 'alal 'abdi an yanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha. Kata beliau rahimahullah taala, oleh karenanya kewajiban atas seorang hamba adalah meniatkan di dalam seluruh urusan-urusannya, maksudan biha wajh Allah, dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan ibadah dimaksudkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, wa taqarruba ilaihi, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, wa talaba thawabihi, mengharap pahalanya, wahtisaba ajrihi, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, wal khaufa min iqabihi, takut akan azabnya, thumma yastashhibu hadhihi an-niyyah fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi. Kemudian dia iringi niat tadi pada setiap amalan-amalannya dan ucapan-ucapannya. Harus diiringi dengan niatan tadi. Ya, ibadah yang kita kerjakan, amaliyah yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan semuanya, ataupun berupa ucapan. Ya, ibadah yang dilakukan dengan lisan, dengan ucapan, maka semuanya harus dimaksudkan untuk itu. Mengharapkan keriduan Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga takut akan azabnya. Wa jami'i ahwalihi, di semua keadaannya. Harisun fihi ala tahqiqil ikhlasi wa takmilihi. Dalam keadaan semangat di dalamnya untuk merealisasikan keikhlasan dan menyempurnakannya. Semangat di dalam beramal dengan merealisasikan keikhlasan dan menyempurnakannya. Yang namanya manusia itu seringkali, ya, diganggu oleh syaitan dalam perkara niat. Hendaknya apabila kita digoda oleh syaitan pada niat kita, maka untuk segera mengobatinya. Yang tadinya bengkok, berupaya untuk diluruskan kembali. Ya. Yang tadinya melenceng, berupaya untuk diluruskan kembali. Jangan sampai pada akhirnya kemudian dia terbawa. Ya. Yang pada akhirnya dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Ya, tentunya ini tergantung dari quwwatul iman. Quwwatul iman, kekuatan iman pada diri masing-masing kita. Ya. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum, dan tentunya dengan jalan yang berikutnya, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa supaya diberi kelurusan niat, diberi keikhlasan di dalam beramal. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa daf'i kulli ma yudaduhu, dan berupaya untuk menolak dari lawannya. Tadi disebutkan, ya, maksudan wajhallah, atau maksudan biha wajhallah, wa taqarrub ilaihi wa talaba thawabi wa ihtisabi ajri wal khafa min iqabi. Ya, ikhlas mengharapkan wajahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dan ganjarannya, takut akan iqabnya, dan berupaya untuk menolak lawannya. Minar riya wasum'ah, dari riya, ya, ingin dilihat oleh orang lain. Wasum'ah, ingin didengar-dengar, ingin dipuji oleh orang lain. Waqasdil mahmadah indal khalqi, dan juga memiliki keinginan untuk mendapat pujian di tengah makhluk, ingin dipuji, mendapatkan sanjungan. Ya, waraja'i ta'zimihim, dan juga harapan di dalam kalbunya pengagungan dari manusia. Ya, maka ini harus berupaya untuk ditolak. Keinginan untuk dipuji, riya, sum'ah, mendapatkan pujian di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya fulan adalah seorang abid, seorang alim, seorang yang salih dan lain sebagainya. Mengharap manusia mengagungkan dirinya. Ini adalah tujuan-tujuan yang fasid. Ya. Bal in hasala syai'un min dzalika fala yaj'aluhul 'abdu qasdahu. Tetapi di sini beliau menyebutkan rahimahullah taala, jika sesuatu dari tadi itu, pujian manusia, ya, kemudian manusia mengagungkannya, menghormatinya, ya, seseorang mendapatkan hal itu, fala yaj'aluhul 'abdu qasdahu, maka jangan jadikan hal itu sebagai tujuannya. Ya, wa ghayata muradihi, dan sebagai tujuan dari keinginannya. Sekarang kalau kita lihat para ulama, apakah manusia kaum muslimin memuliakan mereka? Dimuliakan oleh kaum muslimin para ulama ahlus sunnah. Didoakan oleh kaum muslimin rahmat, ampunan, jannah dan lain sebagainya. Dimuliakan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya kata beliau, ketika hal-hal tadi itu didapati oleh seseorang, maka jangan jadikan hal itu sebagai tujuannya, sebagai puncak dari keinginannya, jangan. Ya. Bal yakunul qasdul asil minhu, bahkan yang seharusnya yang ada pada dirinya adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ya, wa talaba thawabihi min ghairil tifati lil khalqi, mengharap pahalanya tanpa menoleh kepada makhluk. Tujuannya hanya mengharap keriduan Allah, pahala darinya, jannahnya, tanpa menoleh dari makhluk. Ya. Wala roja'in linaf'ihim au madhihim, dan juga tidak berharap kemanfaatan dari mereka, dari manusia, dan pujian dari mereka. Fa'in hasala syai'un min dhalika min duni qasdin minal abdi, lam yadurrahu syai'an, bal qad yakunu min ajili busyral mu'min. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bahkan apabila sesuatu dari tadi itu, sesuatu yang tadi disebutkan, ya, dia dapatkan tanpa dia inginkan pada seorang hamba, itu tidak akan bermudarat atau tidak akan memudaratkan amalannya. Ya, bahkan bisa jadi itu merupakan kabar gembira yang Allah segerakan untuk seorang mukmin. Ya, dia ibadahnya lurus, ikhlas dalam ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dipuji oleh manusia. Ya. Maka kata beliau rahimahullah taala, jangan jadikan hal itu sebagai tujuannya. Sebagai puncak dari keinginannya. Tetap dia berharap wajah Allah, mengharapkan keriduan Allah, pahala darinya tanpa menoleh apa yang ada pada makhluk tadi. Ya. Jangan berharapkan manfaatan dari mereka, pujian dari mereka. Tetapi kalau manusia memberikan hal itu semua kepada seorang yang saleh, ya, maka bisa jadi itu merupakan kabar gembira yang Allah segerakan untuknya di dunia. Dimuliakan oleh kaum muslimin, dihormati, dilayani, ya, bisa jadi itu merupakan kabar gembira yang Allah berikan kepadanya, yang disegerakan di dunia. Tapi tentunya, ya, dia harus tetap berupaya untuk tetap lurus, ya, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhan fidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ucapan Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya, ai innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyati wa anna madaraha 'alan niyyah. Kata beliau, innaha, sesungguhnya amalan-amalan tidak akan terwujud, tidak akan berhasil, tidak akan ada, maksudnya tidak akan berpahala, illa binniyah, kecuali dengan niatnya, kecuali dengan niat yang sudah kita ketahui bersama tadi, ya. Wa anna madar wa in wa anna madaraha 'ala niyyah, dan sesungguhnya porosnya, poros dari amalan-amalan itu, itu ada pada niat. Poros fokusnya ada di situ. Tsumma qala, kemudian ucapan Rasulullah SAW, wa inna malikulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata beliau rahimahullah taala, innaha takunu bihasbi niyyatil abdi sihhatuha aw fasaduha kamaluha aw nuqsanuha. Kata beliau rahimahullah taala, sesungguhnya amalan sahih ataupun fasidnya, benar atau rusaknya, sempurna atau kurangnya, bihasbi niyyatil abdi, itu sesuai dengan niat hamba tadi, ya. Faman nawa fi'lal khairi wa qasada bihil maqasidal ulya wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu minas thawab wal jazaa'il jazaa'ul kamilul awfa. Kata beliau, barang siapa yang berniat di dalam melakukan kebaikan, ya, dan dia niatkan tujuan-tujuan yang tinggi, tujuan-tujuan yang mulia, yaitu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau rahimahullah taala, falahu minas thawab wal jaza, maka untuknya pahala dan ganjaran yang sempurna. Masya Allah, ya, niatnya, keinginannya, kehendaknya, niat yang mulia, mengharapkan keriduan Allah, wajah Allah azza wajal, mengharapkan jannah, ya, tujuan-tujuan yang sangat mulia, maka Allah akan berikan ganjaran, memberikan pahala yang sempurna untuknya. Akhan fidina azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa man naqasat niyyatuhu wa qasduhu naqasa thawabuh, dan barang siapa yang kurang niatnya, niatnya setengah-setengah, ya, niatnya tidak sempurna, maka akan berkurang juga pahalanya. Wa man tawajjahat niyyatuhu ila ghairi hadzal maqsidil jalil fatahul khaira atau fatahul khairu, maka barang siapa yang niatnya untuk selain tujuan-tujuan yang mulia tadi, fatahul khairu, akan hilang kebaikan darinya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya. Wal yadzubillah. Wa hasala ala manawa minal maqasid diniyah atau daniyah an-naqisah. Dan dia akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan dari niat-niatnya yang rendah dan kurang. Ya. Dia akan mendapatkan al-jaza min jinsil amal. Ya. Kalau amalannya dia dalam keadaan kurang, ya pahalanya kurang. Kalau dia amalannya niatnya bagus, niatnya lurus, dia akan mendapatkan kesempurnaan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithalan liqasa alaihi jami'ul umur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, ya, yang bisa dikiaskan seluruhnya atau semua perkara. Faqala, yaitu Rasulullah SAW berkata, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya, beliau memisalkan dengan hijrah. Tetapi bukan berarti khusus untuk hijrah saja. Semua amalan ibadah. Barang siapa yang hijrahnya, ya, untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, yaitu maksudnya hasolalahu manawa, maksudnya dia akan mendapatkan yang dia niatkan. Wawakwa ajruhu alallah, dan akan tegak pahala untuknya, akan ada pahala untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia niatkan ikhlas karena Allah dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, ya, atau seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya atau dia akan mendapatkan, akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan niatnya, dibalas sesuai dengan niatnya. Khassa fihi al-mar'ata allati yatazawwajuha ba'da ma'ama jami'al umuri dunyawiyah li bayani anna jami'a dhalika ghayatun daniatun wa maqasidu ghairu nafi'ah. Kata beliau rahimahullah taala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di dalam hadis ini seorang wanita yang akan dipinang oleh seseorang. Ya. Ba'dama, setelah beliau menyebutkan perkara-perkara duniawiyah secara umum. Disebutkan Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya karena dunia. Dunia dulu yang disebutkan. Ya. Sesungguhnya wanita pun bagian daripada dunia. Ya. Nah, kemudian kata beliau, libayani, ini untuk menunjukkan bahwasanya tujuan-tujuan tadi semuanya, tujuan dunia semuanya, wanita, jabatan, harta benda, ya, kedudukan, pujian dan lain sebagainya, itu semua ghayatun daniatun, merupakan tujuan-tujuan yang rendah. Wa maqasidu ghairu nafi', dan tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Wa kadzalika hina su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatil syaja'atan aw hamiyatan aw liyura muqamuhu fi safil qital ayyu dzalika fi sabilillah faqala man qatala litakuna kalimatullah hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang jihad syaja'atan, karena syaja'ah, karena kepingin disebut pemberani, karena keberaniannya saja, saya ini pemberani, ya, akhirnya dia berangkat jihad, berada di saf yang terdepan, ya, tujuannya karena itu, ya, atau hamiyatan, karena kesombongan belaka. sombong, ingin dikatakan bahwasanya dia adalah jagoan perang, ingin dikatakan dia adalah seorang pemberani, ya. Auliyuro muqamuhu fi shofil qital, atau ingin dilihat kedudukannya bahwasanya dia itu berada di shof yang terdepan ketika berperang. Maka dikatakan, ditanya kepada Rasulullah SAW, ya, mana dari yang tadi disebut yang merupakan fisabilillah? Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimatullah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi kalimat yang paling tingginya, fahuwa fisabilillah, maka itulah jihad fisabilillah, jihad yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga perang karena faktor berani, ingin dipuji, ingin dilihat, karena kesombongan, itu tidak disebut fisabilillah. Tetapi yang disebut dengan jihad fisabilillah adalah jihad yang ikhlas karena Allah, yang tujuannya supaya kalimatullah yahya'al ulya, supaya kalimat Allah itu adalah kalimat yang paling tingginya. Itu yang disebut jihad fisabilillah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Musa, demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan, wa qala ta'ala fi ikhtilafil infaqi bihasbin niyyat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perbedaan-perbedaan infaq bihasbin niyyat, sesuai dengan niat-niatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan permisalan orang yang menginfakkan hartanya mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekokohan jiwa pada diri-diri mereka, itu seperti kebun yang berada di dataran tinggi. Ya. Asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Yang kemudian disiram oleh hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha di'fain. Yang menghasilkan panen yang berlipat. Ya. Menghasilkan panen yang berlipat. Panen yang dua kali lipatnya, lebih daripada biasanya. Ya. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Ini adalah permisalan bagi mereka yang menginfakkan hartanya mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mithlul munfiqina amwalahum ala wajhin tazku alihi nafaqatuhum wa tuqbalu bihi saduqatihum atau saduqatuhum. Ini adalah permisalan orang yang menginfakkan hartanya, ya, yang bisa mensucikan nafkahnya, mensucikan, membersihkan hartanya, yang akan bisa diterima infak tadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Infaknya mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan keriduannya, bukan karena tujuan lainnya. Ya. Dan kemudian beliau menyebutkan, waqala walladina yungfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, supaya ingin dipuji oleh orang lain, ya, tujuannya tidak ikhlas, menginginkan pujian dari manusia, ya, wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, dan juga mereka tidak beriman kepada Allah dan juga kepada yaumul akhir. Ya. Yakni infaknya tujuannya agar manusia melihat apa yang telah diinfakkannya, tidak ikhlas, ingin dipuji. Ya. Dan juga supaya manusia itu ya, mengagungkan dirinya karena apa yang telah dia infakkan dari hartanya. Tujuannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan juga yaumul akhir. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya, laisa infaquhum sadiran an ikhlas wa imanin billah wa raja' sawabih. Infaknya tidaklah dia keluarkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala. Ya. Fa hadza min khutuwati syaitan wa a'malihi. Maka ini adalah jalan-jalan setan. Ketika seseorang dalam keadaan menginfakkan hartanya tetapi ingin pujian manusia. Ini adalah langkah-langkah setan. Ya. Dan amalan-amalannya allati yad'u hizbahu ilaiha, yang setan-setan tadi menyeru hizbnya, menyeru manusia, menyeru golongannya untuk melakukan hal itu. Ya, untuk tidak ikhlas di dalam amalannya. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Waliyadzubillah. Ya, mengerikan sekali. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan mereka sesuai dengan niatnya. Apabila amalannya, infaknya, jihadnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seseorang melakukan suatu amalan bukan karena ikhlas, tetapi justru tujuannya adalah karena dunia, adalah tujuan-tujuan yang rendah, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah dari kebaikan-kebaikan. Tidak akan mendapatkan pahala di sisinya. Amalannya akan sia-sia, ya, seperti debu yang diterbangkan. Bahkan dia terancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, farattabal ajral azima ala fi'li dzalik ibtigha'a mardatih. Ya. Maka seseorang akan mendapatkan ajr yang besar dengan melakukan amalan-amalan tadi, ibtigha'a mardatih, karena orang tadi menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba tadi ibtigha'a mardatih, karena dia mengharapkan amalannya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Bukhari marfu'an, di dalam riwayat Imam Bukhari secara marfu', Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addaha Allahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil harta manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan niat juga. Ya, Rasul sallallahu bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia yang dia niatkan di dalam hatinya ingin menunaikannya, ingin melunasinya, addahallahu anhu, Allah akan lunasi untuknya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia yang dia niatkan agar hangus, hilang, binasa, maka Allah akan binasakan untuknya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fangzur kaifa ja'alan niyata salihata sababan qawiyan. Ya, atau qawiyan, afwan. Sababan qawiyan lirrizki wa ada'illahi anhu. Wa ja'alan niyata sayyata sababan littalaf wal itlaf. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka lihatlah bagaimana niat yang salihah, niat yang baik, ya, bisa menjadi sebab yang kuat turunnya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dan penunaian dari Allah untuknya. Dan Allah jadikan niat yang jelek pada seseorang sebagai sebab hilang dan binasa baginya. Ya, niatnya salih, dia pinjam harta orang lain, niatnya ingin mengembalikan, ya, berupaya dia, niat dan berupaya untuk mengembalikan harta yang dia pinjam dari saudaranya. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Addahallah anhu. Allah akan tunaikan untuknya. Ya. Berupaya, berusaha, enggak tenang. Ini pengen dilunasi hutang saya ini. Ya. Berupaya, Allah mudahkan jalannya. Allah akan tunaikan untuknya. Karena niatnya yang salihah. Berarti fitrahnya, imannya masih bersih. Punya kewajiban, hutang, berupaya untuk ditunaikan. Atau dia pernah mengambil harta orang lain, gosop misalkan, ngambil tetapi tanpa bilang-bilang. Ya, kalau istilah yang keren itu korupsi. Ya, dia korupsi, diam-diam dia ngambil uang, uang seseorang atau uang banyak orang atau yang lebih dari itu, uang negara misalkan. Ya, tetapi hatinya enggak tenang. Ya. Hatinya tidak tenteram. Dia merasa bersalah, berdosa. Dan dia di dalam niatnya ingin menunaikannya, mengembalikannya. Maka ingat hadis ini. Ya. Ingat hadis ini. Addahallah anhu. Addahallah. Ya. Addahallahu anhu. Allah akan tunaikan untuknya. Sehingga khamfidina azakumullah. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta manusia, meminjam harta orang lain, atau dia ambil hartanya tanpa haknya, tetapi di dalam kalbunya, di dalam hatinya, dalam keadaan gak ada keinginan untuk menunaikannya, gak ada keinginan untuk membayarnya, anggap gak punya dosa apapun, padahal dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Tenang, ya, nyantai, bisa tidur tenang. Waliyadubillah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, ya, atslafahullah. Allah akan binasakan untuknya. Akhirnya dia dalam keadaan tidak bisa membayar hutangnya. Ya, gak kesampaian terus. Karena memang niatnya gak solih. Niatnya gak solihah. Ya. Gagal lagi usaha ini, usaha itu, gagal lagi dapat uang ini. Ya. Padahal kalau misalkan dia lunasi hutangnya, mungkin lunas sudah. Tetapi dia pakai lagi untuk kepentingan ini karena hatinya enggak lurus, niatnya enggak lurus, gagal lagi. Mungkin ini bukti dari ucapan Rasulullah SAW, Allah akan binasakan untuknya. Enggak berkah hartanya. Ya. Akhamdina azakumullah. Sehingga berharaplah untuk kita semuanya. Ketika kita memiliki beban, ketika kita memiliki tanggungan, hutang ataupun lainnya, tanggungan-tanggungan lainnya yang memang itu merupakan kewajiban kita, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlaskan karena Allah ingin menunaikannya, ingin membayar kewajibannya, ingin memberikan hak orang lain. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan-kemudahan urusan kita semuanya. Ya, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika tajri niyyatu fil mubahat wal umuri dunyawiyah. Fa inna man qasada bikasbihi wa amalihi dunyawiyah wal adati wal isti'anah bidzalika 'alal qiyami bihaqqillah wa qiyamihi bil wajibat wal mustahabbat wastashhaba hadhihi niyyah salihah fi aqlihi wa syurbihi wa naumihi wa rahatihi wa maqsabihi wa makasibihi inqalabat 'adatuhu ibadat. Kata beliau rahimahullah taala, demikian juga niat pada perkara-perkara mubah dan urusan-urusan dunia, ya, maka sesungguhnya orang yang meniatkan dari pekerjaannya, dari amalan-amalan dunianya dan juga amalan kebiasaannya, dia niatkan al-isti'ana bidzalika ala qiyam bihaqqillah. Dia tujuannya supaya bisa membantu dirinya untuk menegakkan, melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan. Pekerjaannya, amalan-amalan mubahnya, amalan-amalan dunianya, kebiasaannya, ya. Dia kerjakan, diniatkan di dalam hatinya supaya membantu dirinya bisa melakukan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah. Membantu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan sunnah-sunnah, ya. Wastashhaba hadhihi niyyah shalihah, dan kemudian dia menyertakan niat yang baiknya pada makannya, minumnya, tidurnya, istirahatnya dan pekerjaan-pekerjaannya. In qalabat 'adatuhu ibadat, maka kata beliau rahimahullah taala, maka berubahlah kebiasaan-kebiasaan tadi itu menjadi ibadah-ibadah. Makan minum mubah, ya, tetapi kalau misalkan kita niatkan makan minum kita, istirahat kita, ya, dalam rangka supaya saya kuat di dalam melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah untuknya, maka inqalabat, maka akan berubah. Yang tadinya kebiasaan ada mubah, berubah menjadi ibadah, sesuatu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh Pak Hafid, ada Pak Hafid enggak? Oh iya, masyaallah. Pak Hafid mandi. Ya. Mandi bukan mandi janabah. Mandi tujuannya supaya fresh, segar, supaya ibadahnya semakin semangat. Mandi dia pakai sabun sampoan, Pak Hafid. Ya. Kemudian Pak Adi mandi tetapi hanya sekedar untuk segar-segar saja. Ah, biasa, untuk bebersih aja. Amalan yang berpahala di sisi Allah yang mana? Mandinya Pak Hafid atau Pak Adi? Hah? Pak siapa? Pak Hafid. Ya. Suatu kebiasaan mandi, tapi tujuannya supaya seger, supaya semangat dalam ibadah. Ya. Di dalam sholatnya supaya seger, mandi seger pakai minyak wangi segala macam, sholat seger sholatnya. Tetapi mandi yang sifatnya segar-segar tanpa ada niatan itu, ya, itu tidak disebut sebagai ibadah. Ya. Demikian juga misalkan Abu Baihaqi Indramayu. Gak apa-apa ya disebut ya. Uh, beliau berpuasa, ya, berpuasa dalam rangka mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi yang lainnya siapa ya? Ya fulan lah misalkan. Dia dalam keadaan berpuasa karena diet. Ya, dia puasa. Enggak makan, enggak minum. Ya, mulai dari pagi misalkan sampai sore. Enggak makan, enggak minum. Mana yang termasuk amalan yang berpahala? Ya puasa yang meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa karena diet. Niatnya diet supaya badannya langsing, ideal. Ya, nah itu tidak berpahala walaupun dia menahan makan dan minum. Ya. Sehingga amalan yang sifatnya mubah, amalan yang sifatnya kebiasaan, maka itu semua bisa berubah menjadi amalan ibadah tergantung niatnya. Seseorang banting tulang, peras keringat dari pagi hingga sore atau sampai bahkan malam, bekerja, ya, untuk mendapatkan uang, ya, tetapi dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dia hanya mendapatkan capeknya saja. Tetapi ketika seorang suami bekerja, berupaya mencari uang, mengikhlaskan dirinya di dalam hatinya, mengharapkan keridhaan Allah, karena saya sedang menjalankan kewajiban seorang suami memberikan nafkah, memberikan infak kepada anak dan istri, maka ini akan menjadi pahala baginya, ya, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan sedikit lagi, in qalabat adatuhu ibadat, berubah kebiasaan-kebiasaannya tadi menjadi ibadah-ibadah. Wa barakallahu lil abdi fi amalihi, dan Allah akan memberikan berkahnya pada hamba tadi pada amalan-amalannya. Wa fatahalahu min abwabil khairi war rizqi umuran la yahtasibuha wala takhturu lahu ala bal, dan Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan dan rizki pada sesuatu yang tidak terbesit pada benaknya, enggak terbesit. Enggak nyangka hutangnya lunas. Ya. Sekian banyak pun apa namanya? Tunggakan-tunggakan, hutang-hutang sekian puluh juta. Enggak terasa. Ketika dia niatkan di dalam kalbunya, di dalam hatinya, ya, ingin menunaikan kewajibannya, mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, lunas. Alhamdulillah. Di luar dugaan, dapat rezeki, dibayar, lunas. Ya, tidak terbetik sedikit pun di dalam benaknya. Waduh, kapan utang saya bisa lunas ini? Sekian banyaknya. Gimana bisa saya lunas? Tetapi dia terus berupaya, berdoa, niat yang lurus, ingin menunaikannya. Dibukakan pintu rizki untuknya, kemudahan demi kemudahan, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man fatatu hadhihi niyyatu shalihah lijahlihi au tahawuni fala yalumanna illa nafsah, maka barang siapa yang hilang darinya niat yang salih karena kejahilannya, karena meremehkannya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hutangnya enggak lunas-lunas, ya, sudah sekian lamanya enggak lunas-lunas. Koreksi, ya, koreksi niat kita. Bisa jadi ada yang enggak benar, enggak lurus niatnya. Wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qaal, dan di dalam sahih Rasul sallallahu bersabda, innaka lan ta'mal amalan tabtaghi bihi wajhallah illa ujirta alaihi hatta ma taj'aluhu fi fimratik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidaklah engkau beramal dengan suatu amalan yang engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau akan diberi pahala dengan sebab itu. Ya, sampai pun apa yang engkau berikan untuk istrimu, makanan, nafkah, hidangan, rizki, suapan makanan kepada istri kita, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. apalagi yang lebih dari itu. Ya. Tetapi dengan catatan, kata Rasulullah SAW, tabtaghi bihi wajh Allah. Engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ikhlas mengharapkan keriduannya. Mengharapkan jannahnya. Ya, mengharapkan ganjarannya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhan fidina azan ya Allah wa iyyakum. Ini masih belum selesai juga, masya Allah panjang pembahasannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah, dan juga semoga Allah memberikan kekokohan iman dan keikhlasan di dalam hati-hati kita, agar semua amalan-amalan kita diridhoi oleh Allah dan dicatat sebagai amalan yang berpahala di sisinya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.